Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd. Yang terakhir kita pelajari adalah golongan kedua pada penomoran di kitab dan pada rinciannya sebagaimana telah dijelaskan. Ini golongan ketiga, yakni orang-orang kaya, al-aghnia ini golongan pertama, kemudian al-aqwiya al-muktasibun dianggap golongan yang kedua, ya, orang-orang yang fisiknya kuat dan punya penghasilan yang cukup. Ya, dijadikan satu golongan di sini karena memang dari segi makna sama-sama tercukupi oleh harta mereka. Orang-orang kaya tercukupi dengan banyaknya harta yang mereka miliki. Al-aqwiya al-muktasibun tercukupi karena kuat bekerja dan penghasilannya mencukupi. Baik. Kemudian golongan yang kedua ini yaitu al-usul, asal usul ke atas, ya, ayah, kakek ke atas, ibu, nenek ke atas, kemudian al-furu', keturunan, anak-anak, cucu ke bawah. Mereka itu adalah golongan yang wajib dinafkahi oleh seseorang. Ya, wajib dinafkahi oleh seseorang, dia wajib menafkahi anaknya, ya, cucunya, ayahnya, kakeknya, ibunya, neneknya. Ya, dia punya kelebihan harta, kemampuan harta. Nah, menafkahi mereka. Tidak boleh menelantarkan mereka. Ya. Ketika mereka, ya, butuh dinafkahi. Ya. Begitu pula disebutkan di sini zauja, istri, ya, istri wajib dinafkahi oleh suami. Meskipun istri itu kaya. Meskipun istri kaya tetap wajib dinafkahi oleh suami. Itu tanggung jawab suami. Ya. Jadi tidak boleh menyalurkan zakat yang dimiliki kepada golongan-golongan tersebut dalam arti dengan penyaluran zakat kepada mereka bermakna menggugurkan kewajiban memberi nafkah. Karena dengan zakat yang diberikan tercukupi kebutuhan nafkah mereka sehingga tidak perlu lagi dinafkahi. Ini bermakna rekayasa untuk, ya, menghindar dari pengeluaran zakat seakan zakatnya itu kembali ke dirinya sendiri. Kemudian butuh ditambahkan di sini sebagai faedah, sebenarnya bukan hanya usul dan furu', ya, hanya saja usul dan furu' di sini dimutlakkan. Selain usul dan furu', bagaimana dengan kerabat yang lain, misal saudara? Apakah wajib dinafkahi oleh saudaranya? Jawabannya ada rincian. Jika seseorang akan mewarisi harta saudaranya, apabila saudaranya meninggal, dia yang akan mewarisi hartanya, maka dia wajib menafkahinya. Jika saudaranya itu butuh dinafkahi dan dia punya kelebihan harta, kemampuan menafkahinya, maka dia nafkahi. Syaratnya apa? Kapan dia diwajibkan menafkahi saudaranya? Jika dia akan mewarisi hartanya. Sekiranya saudaranya itu meninggal, dia yang mewarisi hartanya. Wajib. Adapun misalkan saudaranya itu punya anak. Ya, punya anak laki-laki misalkan. Ya. Anak laki-lakinya akan mewarisi hartanya. Dia tertutupi saudara ini. Saudaranya tertutupi, tidak akan mewarisi karena ada anak laki-lakinya. Jadi berarti dia tidak wajib menafkahi saudaranya itu. Yang wajib menafkahi saudaranya itu adalah anaknya, saudaranya itu sendiri, anaknya sendiri. Nah, yang akan mewarisi hartanya itu jelas ya. Baik. Masuk di sini al-usul al-furu. Jadi, selain al-usul al-furu, kerabat yang lain seperti ya, contohnya saudara ya, wajib dinafkahi oleh seseorang apabila dia yang akan mewarisi hartanya jika meninggal. Nah, berarti jika masuk dalam kategori ini, maka dia tidak boleh menyalurkan zakatnya kepada saudaranya itu dengan makna menggugurkan kewajiban memberi nafkah kepadanya, karena tercukupi dengan zakat itu sehingga tidak perlu dinafkahi. Nah, ini sebagai tambahan. Kemudian tambahan pula ya, yaitu tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang sudah dinafkahi oleh penanggung jawab nafkahnya. Ini orang luar yang punya zakat sekarang. Kalau yang kita bahas ini sekarang kan, pemilik zakat itu adalah penanggung jawab nafkah. Dia tidak boleh memberikan, menyalurkan zakat yang dimilikinya kepada usulnya, furunya, dan istrinya, yang berarti dia menggugurkan kewajiban nafkah ya kepada mereka. Tambahan berikutnya yang kami maksudkan adalah orang luar, bukan penanggung jawab nafkah. Orang ini punya zakat ya, dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang sudah ditanggung nafkahnya oleh penanggung jawab nafkahnya. Ya, di sana ada beberapa anak. Ya, saya punya zakat misalkan. Saya tidak boleh memberikan zakat saya kepada anak-anak itu, karena anak-anak itu punya orang tua, punya ayah yang menafkahi dan sudah tercukupi nafkahnya. Di sana ada seorang wanita punya suami yang menafkahi dan tercukupi nafkahnya oleh suaminya, maka saya ya tidak boleh memberi zakat kepada wanita itu karena sudah tercukupi nafkahnya oleh suaminya. Adapun jika keluarga itu memang fakir miskin ya, ada keluarga di sana, ada suami istri, ada anak-anaknya, tapi bukan orang kaya, suaminya sudah berusaha bekerja, fisik lumayan bekerja dia, tapi penghasilan tidak cukup, tergolong miskin ya, maka zakat diberikan kepada mereka untuk ya kebutuhan mereka. Adapun jika penanggung jawab nafkah mereka orang kaya, laki-laki itu orang kaya, menafkahi istrinya, mencukupi istrinya, anak-anaknya, atau dia orang yang qawiyyun muktasib, fisik kuat, berpenghasilan cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka saya tidak boleh memberi zakat kepada anak-anaknya, tidak boleh memberi zakat kepada istrinya. Baik. Dan ini tarjih Ibn Uthaymin rahimahullah. Selesai ya tambahan terkait poin al-asinfu tsani, golongan yang kedua. Sekarang asinfu ats-tsalits, golongan yang ketiga, al-kuffaru ghairul mu'allafina. Orang-orang kafir yang tidak tergolong orang-orang yang ditaklif, yang ditarik, yang dipikat ya hati mereka untuk masuk Islam. Sudah kita lewati ya salah satu golongan yang berhadapan zakat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang masuk dalam makna ini yaitu orang kafir yang ditarik, dipikat hatinya agar tertarik masuk Islam, terpikat masuk Islam. Ya. Sudah kita lewati penjelasan yang kami nukil dari Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ya itu untuk orang-orang kafir yang memang ada harapan untuk masuk Islam karena ada qara'in, ada qarinah-qarinah, dalil-dalil, ada indikator-indikator, tanda-tanda yang menunjukkan dia tertarik Islam, seperti yang dijelaskan. Misalkan dia suka bertanya-tanya tentang Islam ya, dia mencari buku-buku referensi tentang Islam dan semisal itu. Ya. Adapun yang tidak ada ketertarikan sama sekali, tidak ada tanda-tanda ya ketertarikan kepada Islam, itu bukan berharap namanya, itu berangan-angan. Ya. Itu tidak termasuk, tidak boleh diberi zakat dengan alasan untuk menarik hatinya. Ya, itu bukan harapan, itu berangan-angan namanya. Jadi harus yang ada tanda-tanda ketertarikannya kepada Islam. Nah, jadi selain itu, ya, fala yajuzu. Jadi yang tidak ditaklif maka tidak. Fala yajuzu daf'uz zakati lil kuffar, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Ada tetangga orang kafir, ya, zakatnya diberikan kepada tetangga dengan alasan dia tetangga, padahal bukan termasuk dari al-mu'allafah qulubum, tidak boleh. Ya. Wayud. Kasihan miskin dia. Meskipun miskin, dia orang kafir. Zakat tidak boleh disalurkan, diberikan kepada orang kafir. Kecuali jika dia tergolong wal-mu'allafati qulubuhum. Nah. Yaqulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'khadhu min aghniyaihim." Zakat itu dipungut, diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin, "wa turaddu ala fuqaraihim," dan dikembalikan penyalurannya, distribusinya kepada orang-orang fakir miskin mereka. Yani orang-orang fakir miskin kaum muslimin. Ai min agnaihim, dhamir hum mereka, ay agniya al-muslimin, ay agniya il-muslimin, maksudnya adalah orang-orang kaya kaum muslimin, mereka hum adalah kaum muslimin, wa fuqaraihim, ya, dan fakir miskin kaum muslimin, duna ghairihim, tidak selain mereka, yakni tidak selain kaum muslimin. Ini dalil pertama. Alasan yang kedua, walianna min maqasidiz zakati ignaa fuqara'il muslimin. Dan dikarenakan sesungguhnya min maqasidiz zakati, di antara maksud tujuan distribusi penyaluran zakat adalah ignaa fuqara'il muslimin, untuk mencukupi orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana telah kita lewati, fakir miskin itu diberi zakat yang cukup untuk menutupi hajat-hajat pokok mereka, kebutuhan-kebutuhan primer mereka selama satu tahun penuh. Ya. Alasan yang ketiga, masih kelanjutannya, ya. Wa yakni masih bagian dari alasannya, ini diantara tujuan zakat itu tadi, mencukupi kaum fuqara, fakir miskin kaum muslimin, wa tautida da'aimil mahabbati wal ikha'i baina afradil mujtama'il muslimi. Dan juga diantara maksud tujuan penyaluran zakat adalah tautida pengokohan da'aimil mahabba wal ikha, penyokong-penyokong, pendukung-pendukung tumbuhnya kecintaan dan persaudaraan, baina afradil mujtama'il muslim, di antara individu-individu komunitas muslim. Tentu saja ketika fakir miskin mendapati saudara-saudara mereka sesama muslim, ya, mengelurkan tangan, membagi-bagikan zakat, itu tentunya akan mendukung, ya, menguatkan, ya, rasa cinta, ya, dan persaudaraan. Beda jika dicueki, ya, tidak ditilik sama sekali, tidak dilirik sama sekali, tidak diberi zakat, tidak ada perhatian, ya. Baik, egois begitu, hanya mementingkan diri mereka sendiri, menahan zakat-zakat itu dengan kebakhilan mereka, ini tentu akan memunculkan kebencian fakir miskin kepada mereka. Naam. Wa dhalika la yajuzu ma'al kuffar. Dan hal itu yakni ya mencukupi orang-orang kafir dan mengekohkan pendukung-pendukung kecintaan dan persaudaraan antara muslim dengan kafir, itu tidak boleh. Karena ya termasuk bagian dari akidah tauhid dan termasuk syarat sahnya la ilaha illallah adalah harus ada kebencian terhadap orang-orang kafir. Karena mereka adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Benci kepada Allah. Allah benci kepada mereka. Mereka musuh Allah, Allah musuh mereka. Orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beriman kepada Allah. Tentunya, ya, bagian dari makna itu, ya, al-wala, loyalitas, tentunya berlepas diri dari orang-orang kafir tersebut yang membenci Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala, musuh Allah subhanahu wa ta'ala, membenci mereka, bukan cinta kepada mereka. Nah, jadi menumbuhkan mengokohkan pendukung-pendukung kecintaan dan persaudaraan antara muslim dan kafir dengan zakat tersebut, ya itu tidak boleh. Tetapi ingat, ya, masalah bara'ah di hati, berlepas diri di hati, ya, al-bughd, kebencian terhadap orang-orang kafir, siapapun dia, ya, ini masalah lain, ya, masalah bermuamalah dengan mereka dengan tetap berlaku adil kepada mereka, tidak mendzalimi mereka, tidak mendzalimi harta mereka, tidak menumpahkan darah-darah mereka, ya, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, hadza syai'un akhar, ini perkara lain, jangan dicampur aduk, ya, kita bukan radikal, ya, kita bukan orang-orang radikal, bukan orang-orang khawarij, bukan orang-orang teroris. Tapi kita orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang berakidah. Dan ini adalah syarat la ilaha illallah. Berlepas diri dari orang kafir dengan berbagai ragamnya, siapapun dia, ini syarat sahnya la ilaha illallah. Ya, membenci mereka, syarat la ilaha illallah. Nah, tapi bukan berarti kita mendzalimi mereka, bukan berarti kita, ya, mendzalimi mereka, menipu mereka dalam perdagangan, dalam transaksi, dalam muamalah, bukan berarti kemudian diteror, disakiti, apalagi sampai dibunuh misalkan, ya, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, ya, bukan berarti begitu. Selama mereka tidak memerangi kaum muslim, adapun jika mereka memerangi kaum muslim, maka dilawan, diperangi dengan jihad fisabilillah. Tayyib. Ini perlu ditaklik. Ya, khawatir ada yang salah paham. Nah. Yang keempat, ar-rabi'. Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahillu zakatu, tidak halal zakat li alin nabi, untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi dan kerabatnya. Kenapa? Ikraman lahum li syarafihim, dalam rangka memuliakan nabi dan kerabatnya, li syarafihim, karena kemuliaan nasab mereka, karena kemuliaan nasab mereka. Sedangkan zakat itu adalah kotoran manusia yang membersihkan, ya, manusia dari kotoran. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la tahillu li ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad, kerabat Muhammad. Kenapa? Dijelaskan di akhir hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya awsakhun nas, hanyalah sesungguhnya zakat itu kotoran-kotoran manusia. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan makna ini, bahwa zakat itu adalah kotoran manusia. Ayat 103 dari surat At-Taubah. Ayat 103 dari surat At-Taubah. Meskipun makna ini sudah kita lewati di awal pembahasan, pada pembahasan na'am hikmah, ya, disyariatkannya zakat. Tayyib, kita ulangi lagi terkait dengan pembahasan ini, yaitu At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, pungutlah, ambillah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amwalihim, dari harta benda mereka, orang-orang kaya itu, shadaqatan, zakat, tujuannya tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan memperbaiki mereka dengannya. Ya, tutahhiruhum, membersihkan mereka. Jadi zakat itu diambil dari pemiliknya untuk membersihkan pemiliknya. Ya, untuk membersihkan pemiliknya dari kotoran. Naam. Kotoran yang dimaksud di sini adalah dosa. Ya, adalah dosa. Satu pembersih jika sudah bercampur dengan kotoran, satu pembersih tentunya bercampur dengan kotoran yang dibersihkannya. Zakat itu untuk membersihkan kotoran yang dosa pemiliknya. Ya. Yang namanya pembersih tentunya bercampur dengan kotorannya. Jadi zakat itu, kata Nabi, adalah kotoran-kotoran manusia. Artinya, untuk kerabat Nabi yang memiliki nasab yang mulia, tidak pantas. Nah, karena kemuliaan nasab Nabi. Adapun selain kemuliaan nasab Nabi dan kerabatnya, adapun selain kerabat Nabi, selain alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab mereka, ya, tidak sampai pada tingkatan itu, sehingga tidak masalah, halal, ya, mengambil zakat. Bisa difahami? Kemudian dijelaskan di sini, wa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud, qila, ada yang berpendapat, hum banu Hashim wa banul Muttalib, mereka adalah dua keturunan, yaitu banu Hashim, ya, anak-anak keturunan banu Hashim, yakni banu Hashim, banu Hashim artinya anak keturunan Hashim, wa banul Muttalib, yakni anak-anak keturunan Al-Muttalib. Ini pendapat pertama, dua, banu Hashim dan Banul Muttalib. Wa qila, dan ada yang berpendapat, hum Banu Hashim faqat, mereka hanya Banu Hashim, mereka Banu Hashim saja, anak-anak keturunan Hashim saja. Wa huwa sahihu, dan itulah yang benar. Yang benar alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang haram, ya, menerima zakat, hanya Banu Hashim. Banu Muttalib tidak masuk. Ya. Siapa Banu Hashim? Siapa mereka Banu Hashim? Banu Hashim adalah masuk di dalam Banu Hashim, ya. Bisa dicatat ini. Siapa Banu Hashim? Mereka adalah keluarga Abbas. Masuk di dalam Banu Hashim. Banu Hashim maksudnya Nabi dan kerabatnya. Alun Nabi itu maksudnya Nabi dan kerabatnya, ya. Nabi dan kerabat. Nabi jelas sudah, ya. Nah, Nabi dan keturunan Nabi SAW itu jelas. Nah, jadi kita selain Nabi dan keturunannya siapa yang masuk, ya? Mereka adalah Abbas, keluarga Abbas. Keluarga Abbas. Kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian keluarga Ja'far. Keluarga Aqil. Kemudian yang terakhir keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ana ulangi, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya. Ya. Banu Hashim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya. Nabi keturunan dan keturunannya, kerabatnya masuk di dalamnya keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Ali, keluarga Aqil, ya, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Al Harith bin Abdul Muttalib. Bagaimana dengan keluarga Abu Lahab? Ya. Abu Lahab kan paman Nabi, termasuk Banu Hashim. Ya, ada sebagian ulama menyangka bahwa Abu Lahab tidak punya keturunan yang masuk Islam pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tidak benar. Ya. Ada ulama yang menyebutkan, ya, bahwa ada dua putra Abu Lahab yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Namanya Utsbah dan Mu'attib. Ada dua putra Abu Lahab masuk Islam pada Fathu Makkah. Namanya Utsbah dan Mu'attib. Ya, keduanya jadi sahabat. Bahkan keduanya ikut pada perang Hunain dan perang Taif. Dan menurut ahli nasab, keduanya memiliki keturunan. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ini, sebagian ahlul ilm menetapkan bahwa keluarga Abu Lahab termasuk Bani Hashim. Karena ada, ya, keturunannya yang masuk Islam di masa Nabi SAW menjadi sahabat dan berketurunan. Nah, baik, adapun Banu Muttalib, sebagaimana kita pelajari di sini, Banu Muttalib pendapat yang terkuat memiliki hukum yang berbeda dengan Banu Hashim. Ya. Jadi Banu Muttalib tidak termasuk yang haram menerima zakat. Siapa Banul Muttalib? Kenapa sampai diperselisihkan? Sampai ada yang berpendapat Banul Muttalib sama dengan Banu Hashim hukumnya tidak boleh menerima zakat. Ya. Al-Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Mereka empat bersaudara. Hashim, Al-Muttalib, Abdusyams, dan Naufal. Empat bersaudara ini, ya, ayah mereka namanya Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf punya empat anak. Hashim, Al-Muttalib, Abdusyams, dan Naufal. Jadi Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Nah, tetapi yang benar, ya, Banul Muttalib memiliki hukum yang berbeda dengan Banu Hashim dalam hal zakat. Ya. Wa alaihi yashihhu daf'u az-zakati ila Banil Muttalib, berdasarkan ini sah memberikan zakat kepada Banil Muttalib, li'annahum laisu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka tidak termasuk kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan. Wa li'umumil ayah, dan berdasarkan keumuman makna ayat, innamas sadaqatu lil fuqara'i, hanyalah sesungguhnya zakat-zakat itu untuk, ya, orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Fayadkhulu fihim Banul Muttalib, jadi masuk dalam keumuman makna ayat al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, Banul Muttalib masuk dalam keumuman makna ayat tersebut. Apa dong Banu Hashim? Tidak masuk karena ada dalil khusus yang mengeluarkan mereka dari keumuman makna ayat. Nah, hadis yang telah kita dengar, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas, dan hadis yang lain yang menunjukkan hal itu. Barakallahu fikum. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi la ilaha illa anta.